fi ta'rifil itqi, terkait definisi al-itqi. Wa masyru'iyyatuhu atau wa masyru'iyyatihi, dan syariat pembebasan budak. Wa faqlihi, dan keutamaannya. Wa hikmati masyru'iyyatihi, dan hikmah dari disyariatkannya membebaskan budak. Yang pertama adalah ta'riful itqi, definisi al-itqu. Al-itqu lugatan bikasril ain wa sukunit ta, dengan mengkasrah huruf ain dan taknya disukun. Al-itqu ain ta qaf itqun. Secara bahasa maknanya adalah al-hurriya wal khulus. Yakni kemerdekaan dan pembebasan. Mustaqqun, mustaqqun min qawlihim ataqal faras. Lafaz al-itqu itu adalah pecahan dari ucapan orang-orang Arab, ataqal faros idza sabaqa, kuda itu telah lepas mendahului. Wa ataqal farho, atau diambil dari pecahan ataqal farho, telah terbebas anak burung, yakni toro, terbang. Wastaqallo, menyendiri. Waholaso, lepas. Jadi al-itqu secara bahasa adalah kemerdekaan dan pembebasan. Wasyar'an, adapun cara syariat, al-itqu adalah tahrirur raqabati wa takhlisuha minar riqqi. Secara syariat al-itqu adalah memerdekakan budak dan melepaskannya dari jerat perbudakan. Jadi kalau ada istilah al-itqu atau ain taqof, ya, itkun ain taqof misalkan, itu apa maknanya dalam istilah fikih? Maknanya adalah memerdekakan budak dan melepaskannya dari jerat-jerat perbudakan. Wa izalatil milki anha, dan melepaskan seorang budak, ya, atau menghilangkan, ya, mengangkat kepemilikan pada seorang budak, yakni barakafikum, melepaskan seorang budak dari dimiliki oleh orang lain. Wa tathbitul hurriyah laha, dan menetapkan kemerdekaan, pembebasan untuk budak tersebut. Ini makna dari al-itqu. Jadi ketika seorang budak sudah bebas, maka barakallahu fikum, dia tidak terikat dengan dimiliki oleh orang lain atau mantan tuannya. Sudah tidak dimiliki lagi. Dan penetapan bahwasannya dia sudah merdeka itu sudah berlaku. Apakah membebaskan seorang budak itu disyariatkan? Maka jawabannya iya. Adillatu masyru'iyyatihi. Adapun dalil, dalil-dalil disyariatkannya pembebasan budak. Berkata penulis hafizahullahu taala, al-aslu fi masyru'iyyatil itqi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dan dasar dalil yang dipakai dalam pensyariatan pembebasan budak adalah dalil Al-Quran, Al-Kitab, As-Sunnah, Hadis, dan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi ada dalilnya. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, kesepakatan para ulama ada. Berarti disyariatkan. Amal kitab. Adapun dalil dari Al-Kitab, dari Al-Quran. Barakallahu. Faqaulu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahriru raqabah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-92. An-Nisa ayat ke-92. Barakallahu. Ini fatahriru raqabah dalam surat An-Nisa ayat ke-92 merupakan disyariatkan membebaskan seorang budak karena pembunuhan. Sebagaimana disebutkan barakafikum, ya, tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat ke-92. Bahwasanya tidak layak, ya, wa ma kana lil mukmin ayyaqtula mukminan illa khata'a. Tidak layak seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali tidak sengaja atau salah melihat. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah mu'minah wa diyatun musallamah ila ahlihi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, mungkin enggak sengaja, salah melihat, maka barakakum hendaknya dia memerdekakan seorang budak yang beriman mukminah. Kalau bisa barakakum adalah budak wanita mukminah. Wadiyatun musallamah ila ahlihi, dan dia membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Barakakum. Ini menunjukkan, ya, wajib apabila mampu. Dan kalau tidak mampu barakakum, boleh sebagaimana pada pembahasan yang telah lewat, ya, orang lain untuk membantu, terutama dari kalangan keluarga orang yang membunuh. Mereka, ya, bahu membahu, urunan untuk menebus diat yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Ini surat An-Nisa ayat ke-92. Berarti disyariatkan, terutama pada kasus seperti ini, membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja. Dan dalil yang lain adalah surat Al-Mujadilah ayat ketiga. Wa qauluhu ta'ala fa tahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum suami istri saling bersentuhan, sebelum suami menggauli istrinya. Yakni ini barakafikum dalam surat Al-Mujadilah ayat ketiga adalah terkait seorang suami dia mendihar istrinya. Dihar itu dari kata zuhrun, punggung. Dia bilang kepada istrinya, kamu itu seperti ibu saya. Niatannya adalah kamu itu haram bagi saya. Karena seorang ibu tidak boleh digauli oleh anaknya, haram. Nah, dia bilang, kamu itu seperti ibu saya. Tapi niatannya adalah tidak halal bagi dia. Maka ini dosa besar. Harus ada kafarahnya, tembusannya. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan, barakallahu fikum, tembusannya. Ya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayyata masa. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang mendihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas orang tersebut untuk memerdekakan seorang budak sebelum suami dan istri bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, terhadap apa yang kalian kerjakan. Harus ulangi lagi, menzihar tadi. Zihar, nah ya ini zihar. Ya waktu itu ulangi, kan seperti apa? Paham. Mengucapkan, semata-mata mengucapkan. Jadi, misalkan ada seorang laki-laki suami bilang ke istrinya, kamu seperti induku. Tapi niatannya itu adalah mendihar, nganggap haram, tidak halal lagi. Beda dengan dicerai. Kamu saya cerai, itu beda. Kalau dia mengucapkan, kamu seperti ibuku, niatannya adalah mendihar, tidak halal, tapi masih serumah. Maka kalau dia mencabut ucapannya atau ingin bertobat, ya harus membebaskan budak. Kalau tidak dapat budak, bagaimana? Mungkin sekarang belum ada perbudakan atau di Indonesia susah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyata masa. Kalau ternyata dia tidak mendapati seorang budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bolong sekali dengan sengaja, ulang dari nol. Kalau tidak mampu, faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Dia memberi makan 60 orang miskin sekali makan saja. Misalkan pagi, ya pagi saja. Boleh langsung ditraktir. Boleh barakallahu fikum berupa makanan pokok. Langsung 60 orang miskin. Satu hari saja langsung 60 orang miskin diundang, boleh. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah. Walil kafirina adzabun alim. Yang demikian supaya kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah batasan-batasan hukuman-hukuman Allah atau hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Di antara membebaskan budak adalah karena zihar, dan juga karena membunuh seorang mukmin yang bukan dengan unsur kesengajaan. Misalkan dia mau menembak burung, terus ternyata nyasar kena orang sedang duduk-duduk muslim, membebaskan budak. Barakallahu. Wa amma sunnah, adapun dalil dari hadis as-sunnah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man ahtaqa raqabatan ahtaqallahu bikulli utwin minha utwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi. Barakallahu. Barang siapa yang memerdekakan budak, man aqta qaraqabah, Barang siapa yang memerdekakan budak, baik itu berhukum wa'alam ini apakah karena tebusan kafarah, tapi intinya ya yang tidak ada perselisihan adalah memerdekakan dikarenakan dia ingin memerdekakan tanpa atau bukan kafarah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak, aqtaqo aqtaqallahu bikulli udwin minha udwan min a'da'ihi minan nar, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Maka Allah akan membebaskan setiap anggota badan orang yang memerdekakan dari api neraka. Kepalanya, tangannya, tulang-tulangnya, dagingnya, kakinya. Dengan tebusan setiap anggota badan dari budak yang dia merdekakan. Karena itu hatta farjahu bi farjihi, sampai pada tubuh yang lainnya juga dimerdekakan. Ini keutamaan barakatikum dan dalil disyariatkannya pembebasan budak. Demikian pula para ulama bersepakat wa jama'atil ulama ala sihhatil itti dan wa jama'atil ummah, dan umat yang kaum muslimin bersepakat ala sihhatil itti, atas sahnya pembebasan budak wa husulil qurbah bihi ila Allah taala, dan para umat kaum muslimin sepakat bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu juga tercapai dengan jalan pembebasan budak. Ya, jadi qurbah, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak jalannya. Seluruh amal ketaatan itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik ketaatan berupa lisan, zikir, doa, amar ma'ruf nahi munkar, ya, nasihat yang baik, ya, kemudian berdakwah, maka itu termasuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Atau dengan anggota badannya, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Demikian pula itqur rokobah, membebaskan budak merupakan qurbah ilallah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keutamaan membebaskan budak? Fadluhu, keutamaan membebaskan budak. Al-ifku min afdalil qurabati wa ajallit ta'at. Al-ifku membebaskan budak termasuk bentuk amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol. Wa ajalli ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling mulia. Lima ja'a fi fadli itti min qawlihi ta'ala, karena apa yang telah datang tentang keutamaan membebaskan budak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Balad ayat ke-13. Surat Al-Balad ayat ke-13, fakku rokobah, bebaskanlah budak. Barakallahu. Surat Al-Balad ayat ke-13. Yakni ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan ya bahwasanya jalan yang sukar, yang susah, yang berat, namun memiliki keutamaan, di antaranya adalah fakku rokobah, membebaskan budak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apakah jalan yang mendaki dan susah untuk ditempuh. Fakku rokobah, yakni membebaskan budak. Au ita'amun fi yaumin li masghabah, atau memberi makan kepada orang pada musim-musim kelaparan, paceklik. Yatiman dza maqrabah, baik kepada anak yatim maupun kerabat terdekat. Au miskinan dza matrabah, atau seorang miskin yang sangat fakir. Ini merupakan barakallahu'alaikum jalan yang amat susah ditempuh, karena hukum asal barakallahu'alaikum tabiat manusia itu bakhil, kikir. Maka diantara jalan yang susah, sukar ditempuh, sulit, namun memiliki keutamaan besar adalah membebaskan budak. Dan membebaskan budak ini menebus, membeli budak lalu dimerdekakan, itu harganya mahal budak. Ya, barakallahu'alaikum. Apalagi budak yang sangat disukai oleh tuannya. Yakni yang dimaksud dalam surat Al-Balad ayat ke-13, takhlisus syakhsi minar riqah. Seseorang melepaskan hamba sahaya, yakni seorang budak, minar riqah, dari perbudakan. Wa qad warada dzalika fi ma'radi bayani thariq allati fiha an-najah wal khairu liman salakaha ala wa hiya itqul itqur riqab. Dan telah datang penjelasan hal itu pada pemaparan dalam menjelaskan jalan yang padanya ada kebahagiaan dan kebaikan bagi orang yang menempuhnya, adalah diantaranya pembebasan budak. Yakni orang kalau membebaskan budak, maka dia akan mudah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Dengan dia membebaskan budak, maka anggota tubuhnya itu, ya, akan barakallahu fikum Allah jadikan penghalang dari api neraka dengan tebusan, ya, budak yang dia bebaskan. Sebagaimana awal tadi disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu taqaddama ma'ana hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qabla qalilin fi fadlil ifqi, dan telah lewat barusan saja hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang keutamaan membebaskan budak. Namun di sana ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan membebaskan budak. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dari Abu Umamah, semoga Allah meridai beliau juga, anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, ayyuma mri'in muslimin aqtaqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar. Kata Nabi, seorang muslim mana saja, muslim manapun yang dia membebaskan seorang budak muslim, maka budak muslim tadi, ya, itu merupakan penghalang bagi dia, bagi yang membebaskan, dari api neraka. Barakallahu. Ini tentunya kalau dia ikhlas, ya. Kemudian membebaskan dengan cara yang halal. Karena amalan seseorang tidaklah diterima kecuali dari ikhlas dan cara yang benar, ittiba'ur rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian barakallahu'alaikum, wan khusus fi fadlil ithmi kathiratun jiddan, dan nas-nas dalil-dalil yang lain tentang keutamaan membebaskan budak amatlah banyak. Dan di sana ada catatan penting, wa ithqur rajuli afdalu min ithqil imra'ah atau min ithqil mar'ah. Seseorang membebaskan budak laki-laki itu lebih afdal daripada membebaskan budak perempuan. Barakallahu'alaikum. Warraqabah al-aqla tamanan. Wal anfusu inda ahliha afdal min ghairiha. Dan seorang budak yang harganya lebih mahal, dan jiwanya itu lebih dicintai oleh pemiliknya, oleh tuannya yang hendak menjualnya, itu lebih afdal untuk dibebaskan daripada yang lebih murah atau kurang berharga di mata tuannya. Maka kalau membebaskan itu cari yang paling mahal dan yang paling disenangi, paling disayangkan oleh tuannya. Barakallahu. Yang terakhir, al-hikmatu min masyru'iyyatihi, hikmah di balik syariat pembebasan budak. Hikmah di balik syariat pembebasan budak. Syari'al itqu fil Islam li ghayatin nabilah wa hikamin balighah. Pembebasan budak disyariatkan dalam Islam karena tujuan yang sangat berharga dan hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Famin zalika, maka di antara hikmah pensyariatan dibebaskannya budak, annahu takhlisul adami al-ma'sumi min dararir rifqi, yakni melepaskan anak Adam ya yang sebenarnya terjaga hartanya, jiwanya, darahnya, kehormatannya, terjaga dari bahaya-bahaya perbudakan. Wa milki nafsihi, dan melepaskan dari ya dirinya yang dimiliki oleh orang lain. Wa tamkinihi min atasarrufi fi nafsihi, dan hikmahnya juga adalah dalam rangka mengokohkan budak tersebut apabila dia bebas, supaya bisa mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh orang lain. Wa manafi'ihi hasab iradatihi wa ikhtiyarihi, dan di antara hikmah pembebasan budak adalah budak tersebut barakallahu'alaikum bisa bermanfaat sesuai dengan keinginan dan kemauannya, bukan karena semata-mata bermanfaat namun karena perintah majikannya. Kamu begini ya, kamu harus bantu si Fulan jam sekian. Kamu bantu si Alam jam sekian. Bukan hanya semata-mata itu, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Barakallahu. Wa minha, dan di antara bentuk pembebasan budak sebab-sebabnya adalah annallaha azza wa jalla ja'alahu kafaratan lil qatli. Yakni di antara hikmah juga dan sebab budak itu dimerdekakan, disyariatkan untuk dimerdekakan adalah bahwasanya Allah azza wa jalla menjadikan seorang budak itu sebagai kafarah, tebusan karena adanya pembunuhan. Seperti tadi ya dalam surat An-Nisa ayat ke-92, orang yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Walwati, atau karena suami istri bercampur di Ramadan, pada bulan Ramadan, maka tebusannya adalah membebaskan budak. Barakatikum. Ini yang pertama. Sebagaimana sebutkan dalam hadis, barakatikum, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka Nabi memberikan kafarah dengan mengatakan hal tajidu raqabah tu'tiquha, apakah kamu mendapati seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Qala la, maka orang tadi karena memang tidak mampu dia mengatakan tidak, saya tidak bisa. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolongnya. Ada bolong karena tidak ada uzur, maka ulang dari nol. Qala la, saya tidak mampu. Faqala, maka Nabi bertanya fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ternyata laki-laki tadi, sahabat tadi tidak mampu. Akhirnya Nabi yang membayarkan. Barakallahu. Ya. Atau dengan cara menebus yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bentuk pembebasan budak adalah dikarenakan suami istri bercampur di siang hari bulan Ramadan. Wal aiman, dan juga dikarenakan sumpah yang dia langgar sendiri sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Kafaratul aiman atau kafaratul yamin, tebusan karena sumpah itu disebutkan berkafikum. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Surat Al-Maidah ayat ke-89. Apabila ada orang bersumpah, saya bersumpah tidak akan datang ke rumahmu. Wallahi saya bersumpah tidak akan datang ke rumahmu. Atau walaupun tidak mengatakan bersumpah, tapi dia wallahi, wallahi saya tidak akan datang ke rumahmu. Ternyata dia langgar sendiri. Maka pilihan yang pertama adalah barakafikum, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89, kafarahnya, tebusannya adalah memberi makan 10 orang miskin, atau barakamikum memberikan pakaian ya kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Ini pilihannya antara tiga ini. Terserah mau memberi makan 10 orang miskin sekali makan seperti yang kita makan, enggak harus yang mewah. Baik diundang atau kalau enggak makanan ya pakaian yang layak, atau membebaskan budak. Milih ini. Kalau dari tiga-tiganya ini tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Surat Al-Maidah ayat ke-89. Maka berkahikum ini ya di antara sebab budak itu terbebas. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Insyaallah untuk berikutnya masuk pada rukun-rukun pembebasan budak, syarat-syaratnya dan sighah. Ya. Yakni lafaz yang dianggap pembebasan budak. Qaulullah ta'ala misawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hifdzakumullah. Barakallahu fikum.